Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, kita masih dalam babul haid. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Bahwa Fatimah binta Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, inni ustahadu, semuanya aku istihadah, fala adhu, tidak suci, aku tidak suci. Padahal yang benar istihadah itu suci, tapi ini bertanya, afa ada'u sholata, apakah aku meninggalkan sholat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tidak, yaitu jangan meninggalkan sholat. Innama dzalika irqun, sunnya darah itu adalah urat. Walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidhina fiha thumma tasili wa salli. Akan tetapi tinggalkanlah salat sejumlah hari-hari allati yang kunti engkau telah tahidhina, mengalami haid fiha pada sejumlah hari tersebut. Kalau sudah, tumak tasili, kemudian dalam engkau mandi, wasalli, dan dalam engkau sholat. Masyara muslimin rahimakumullah jami'an, pertama, di sini terdapat hirsu nisa'i sahabah, yakni semangatnya para wanita-wanita dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang penting bagi diri mereka. Tidaklah perkara ini sesuatu aib apabila ditanyakan. Karena kan penting, karena babul haid itu berkaitan dengan hukum-hukum yang lainnya yang banyak, sehingga butuh seorang wanita itu bertanya tentang perkara yang khusus pada dirinya dan juga wanita-wanita yang lainnya. Maka Fatimah binti Hubaysh bintu Hubaysh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ustahadu fala adhur, afa ada'u sholata, sungguhnya aku haid, sungguhnya aku istihadah, aku tidak suci, apakah aku meninggalkan sholat? Di sini maksudnya adalah pertanyaan apakah hukum darah istihadah itu sama hukumnya dengan darah haid. Beliau radhiyallahu anhu bertanya, apa ada ussalata, apakah aku meninggalkan sholat? Sebagaimana dipahami, kalau seorang wanita mengalami haid, dia harus meninggalkan sholat. Demikian juga istihadah, apakah dia meninggalkan sholat, apakah hukumnya sama dengan hukumnya haid. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, yang mana sebagian wanita ada yang mengalami istihadah bertahun-tahun lamanya. Apakah dalam waktu yang lama tersebut dia meninggalkan sholat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak, jangan meninggalkan sholat. Innama dzalika irqun, sungguhnya darah itu, darah istihadah itu adalah urat yang keluar dari urat, bukan dari rahim. Walakin, akan tetapi, da'is salata qadral ayyam. Di sini maksudnya adalah apabila seseorang atau seorang wanita mempunyai adah, mempunyai kebiasaan sebelumnya. Kata Rasulullah, akan tetapi tinggalkanlah salat sejumlah hari-hari yang engkau telah haid padanya. Kemudian mandilah dan salatlah. Artinya wanita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan wanita yang mempunyai adah, mempunyai kebiasaan, dan kebiasaannya itu jelas teratur. Sebelumnya teratur. Yaitu misalnya setiap awal bulan tanggal 1 5 hari. Lalu misalnya dia mempunyai adah yang tetap, maka dia kembalikan kepada adah, kembalikan kepada kebiasaan. Yakni yang pertama maksudnya adalah kalau dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Kalau bisa membedakan yang mana darah haid itu sifatnya kehitam-hitaman, kemudian baunya tidak enak, beda dengan darah biasa. Darah biasa tidak ada bau atau bau, tapi tidak seperti baunya darah haid yang lebih amis. Terus kemudian dia kental, ketika keluar tidak cepat kering, akan tapi basah kental. Ini darah haid, cirinya ada tiga. Kalau misalnya bisa dibedakan, maka yang diamalkan adalah tamyiz. Yang diamalkan adalah tamyiz, yaitu perbedaan tersebut. Ketika dia, ketika keluarnya itu darah haid, maka dihukumi haid. Ketika darahnya, darah yang keluar itu adalah istihadhah, maka dihukumi istihadhah. Kalau tidak bisa membedakan, maka dikembalikan kepada adah, kepada kebiasaan. Ya, ini kebiasaannya kapan haidnya? Kebiasaannya pertengahan bulan. Ya sudah, pertengahan bulan berapa hari? 6 hari. Sudah 6 hari pertengahan bulan, itu masa haidnya. Walaupun terus menerus masih keluar saja darah tersebut, maka itu dihukumi istihadhah. Dihukumi istihadhah itu kalau mempunyai adah. Yang diamalkan pertama adalah tamyiz, kalau bisa membedakan. Kalau tidak bisa, maka kembali kepada adah, kebiasaan sebelumnya. Kemudian ada sebagian wanita yang dia itu tidak mempunyai adah, goncang ya, haidnya enggak teratur. Kadang haid, terus kemudian kadang enggak ya. Kadang haidnya itu putus-putus, haid enggak, haid enggak, haid enggak. Misalnya satu hari haid, terus kemudian enggak, terus kemudian besoknya lagi setelah satu minggu haid lagi. Enggak teratur, enggak mempunyai adah tertentu. Atau wanita yang sebelumnya belum mengalami haid, tidak atau belum mengalami haid, kemudian ketika mengeluarkan darah langsung istihadhah, lalu bagaimana? Ada insyaallah, ada enggak ada? Karena baru pertama kali mengeluarkan darah tapi langsung istihadhah, ini tidak mempunyai adah. Ya, yang diamalkan adalah yang pertama adalah tamyiz, yaitu perbedaan. Bisa enggak membedakan antara haid dan istihadhah? Kalau bisa terbedakan dengan ciri-ciri yang tiga tadi, maka yang diamalkan adalah tamyiz, adalah perbedaan. Tapi kalau misalnya tidak bisa membedakan darah istihadhah dan darah haid, yang diamalkan adalah melihat adah yang dimiliki oleh kerabatnya, dilihat ibunya, biasanya pada awal, tengah atau akhir, terus kemudian berapa hari, maka mengamalkan sebagaimana kerabatnya atau saudara-saudara atau saudari-saudari perempuannya. Berapa, tanggal berapa mereka haid, awal, pertengahan atau kebulan, terus kemudian berapa hari. Masalahnya ini, yakni darah itu keluar terus menerus, ularnya terus menurun, gak putus-putus. Gak tahu ini haid ataukah bukan haid. Kalau gak tahu apakah itu haid ataukah bukan haid, maka hukumnya adalah melihat ada kerabatnya. Nah, paham ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ightasili wa shalli." Yani setelah selesai haid, maksudnya adalah menentukan haid itu sejumlah hari yang dia biasa haid padanya, atau menentukan jumlah hari dengan tamyiz, dengan melihat perbedaannya, atau menentukan sejumlah hari dengan melihat kebiasaan kerabatnya, yaitu dengan tiga hal tadi yang kita sebutkan. Kalau sudah selesai sejumlah hari tersebut tapi masih keluar darah, maka itu adalah istihadhah. Apa yang diperbuat? Ightasili wa shalli. Maka mandilah engkau, wahai Fatimah binti Hubaysh, wa shalli, dan hendaklah engkau salat. Dan hendaklah engkau salat. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, ketika selesai menentukan hari terakhir haid, selesai masa haidnya, terus kemudian masih keluar terus menerus darah, akan tapi itu adalah dianggap sebagai istihadhah, yang diperbuat adalah mandi terlebih dahulu, kemudian sholat. Mandinya cukup satu kali, yaitu mandi junub. Adapun ketika melakukan sholat yang lainnya, ya, yakni enam wanita tersebut, dia harus berwudu, yaitu berwudu pada setiap waktu sholat. Mandi, ya, ketika selesai menentukan akhir dari haid, terus kemudian setelah itu datang waktu sholat zuhur, hendaklah dia berwudu. Datang waktu sholat maghrib, berwudu. Datang waktu sholat isya, berwudu. Yakni mandi, hukumnya mandi, terus kemudian berwudu pada setiap sholat. Ya, setiap sholat melakukan wudu. Yang mana ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, orang yang istihadhah itu hukumnya seperti orang yang terkena salasilul baul, yang terus-menerus mengeluarkan kencing, yakni tetesan-tetesan kencing. Gak bisa dia mengendalikan dirinya untuk menahan kencing tersebut. Nah, bagaimana? Mau sholat ini, mau sholat tapi masih terus keluar tetesan-tetesan tersebut. Bagaimana hukumnya? Ya, ini dia harus berwudu pada setiap sholat. Harus berwudu pada setiap sholat. Kemudian setelah berwudu masih saja keluar tetesan kencing, maka yang demikian ini tidak mengapa. Nah, demikian juga wanita yang istihadhah, ya, hukumnya adalah mandi kemudian berwudu pada setiap sholat. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, wa laisa bil haidhah, tidaklah istihadhah itu haid. Kata Rasulullah bahwa istihadhah itu bukan haid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hukum yang berkaitan dengan haid itu tidaklah diterapkan pada istihadhah. Orang yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh jima. Ini hukum yang berkaitan dengan haid. Lah, istihadhah itu bukan haid. Kalau bukan haid berarti wajib sholat, berarti wajib puasa, berarti boleh dijima'i. Nah, ini istihadhah. Laisa bihaidhatin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata fiha, fa idza dhahaba qadruha faghsili an kintama wa salli. Naam. Apabila datang haidah, maka tinggalkanlah salat fiha pada masa haid tersebut. Fa idza dhahaba qadruha, apabila telah selesai qadruha, yaitu jumlah atau hitungan haid tersebut, ya, tapi masih keluar, tapi hitungannya sudah habis, maka hukumnya adalah faksili an kindama wa salli. Hendaklah engkau membersihkan, mencuci darah tersebut, dan hendaklah engkau sholat. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang istihadhah tidaklah terputus dari sholat. Tidaklah istihadhah itu memutuskan, menghalangi seseorang untuk sholat. Akan tetapi, tidaklah seseorang yang istihadhah itu melaksanakan setiap sholat itu pada waktunya dan berwudu pada setiap sholat. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyata radhiyallahu anha anna umma habibata ustuhidat sab'a sinin. Assalamualaikum. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalika, fa'amaraha an taghtasili, fakanat taghtasilu likulli salatin. Naam. Dari Ummu Habibah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Ummu Habibah ustuhidat istihadhah sab'a sinin, 7 tahun lamanya. Nah, berarti istihadhah itu bisa berlanjut lama. Nah, ini Ummu Habibah, terjadi pada beliau radhiyallahu anha istihadhah selama 7 tahun lamanya. Maka beliau radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah an dzalika, tentang hal itu. Fa amaraha, maka Rasulullah memerintahkan Ummu Habibah an taghtasil, untuk mandi. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, yakni mandi di sini dikembalikan kepada hadis yang sebelumnya tadi, yaitu Fatimah, hadis Fatimah, hadis Aisyah dari Fatimah bintu Hubaysh. Yakni dengan rincian yang tadi, yakni apa? Yaitu menghitung jumlah hari. Ya, yaitu menetapkan berapa hitungan haid tersebut. Ya, yaitu dengan apa? Dengan melihat adah sebelumnya. Ya, kalau tidak mempunyai adah, maka hendaklah dia melakukan dengan tamyiz, melihat perbedaan. Kalau tidak bisa membedakan, maka mengikuti adah kerabatnya, ibunya atau saudarinya atau sepupunya. Demikian. Fakta sili, maka mandilah engkau. Fakanat taghtasilu likulli salatin. Maka beliau Fatimah, yakni Ummu Habibah, taghtasilu, mandi, likulli salatin, untuk setiap salat. Setiap salat mandi, setiap salat mandi, setiap salat mandi. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, apakah hukumnya istihadhah itu mandi pada setiap kali salat? Yang benar bahwa setiap hendak melakukan salat hukumnya adalah berwudu, bukan mandi. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan Ummu Habibah sendiri. Beliau sendiri yang melakukan demikian. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memerintahkan. Rasulullah memerintahkan untuk mandi, yaitu ketika selesai hitungan masa haid. Kalau sudah, maka berwudu pada setiap salat. Kan tapi di sini Ummu Habibah melakukan mandi pada setiap salat. Ini adalah sesuatu yang dia atau beliau radhiyallahu anha perbuat sendiri. Adapun di sana ada hadis yang di dalamnya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita yang istihadhah untuk mandi pada setiap salat. Hadis itu tidak sahih. Tidak sahih. Akan tetapi mandi ini dilakukan pada akhir hitungan haid. Kalau hitungannya selesai, kemudian mandi, masih keluar darah, nah, maka hukumnya apa? Berwudu pada setiap salat, sebagaimana dalam riwayat, satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah, sama, yaitu pada kisahnya Ummu Habibah ini. Ya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tawaddai likulli salatin, dal engkau wahai Ummu Habibah berwudu pada setiap salat. Ya, jadi hukumnya orang istihadhah adalah mandi ketika hitungan haidnya selesai, kemudian berwudu pada setiap salat. Kemudian hadis yang berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, dahulu aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu bejana. Satu bejana dibuat untuk mandi berdua. Kilana junubun, dan masing-masing kita junub. Dari hadis ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, menunjukkan bahwa wanita yang haid ketika dia menyentuh air, airnya tidak najis, airnya tidak, atau airnya bisa digunakan untuk bersuci, walaupun badan orang yang haid tersebut menyentuh air. Ketika mengambil air kemudian tangannya masuk, apakah airnya menjadi najis? Tidak. Ya, tidaklah menajiskan wanita yang haid tersebut. Dalilnya yaitu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah bersama Aisyah radhiyallahu anha dari satu ina, satu bejana, dan masing-masing itu junub. Maka tidak bisa kalau misalnya tanpa menyentuh air, ya pasti kalau mandi berdua maka keduanya menyentuh air. Aisyah radhiyallahu anha menyentuh air dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari air tersebut, menunjukkan bahwasanya air yang terkena wanita yang haid, air itu tidak najis, akan tapi tetap suci dan bisa mensucikan. Kemudian hadis yang berikutnya, kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku sehingga aku memakai kain, memakai izar kain. Fayubashiruni, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menggauli aku, wa ana haidun, dalam keadaan aku haid. Yaitu membasyara, yaitu menggauli selain jima. Ya, tanpa jima. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya mubasyaratul haid, bolehnya menggauli wanita yang haid, yaitu selain jima'. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illan nikaha. Isna'u, perbuatlah kulla syai'in, apa saja, illan nikah, kecuali satu, yaitu nikah, artinya jima. Itu yang dilarang. Adapun yang lainnya boleh dilakukan, yaitu mubasyarah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya mubasyaratul haid mubah. Adapun jima haram terhadap orang yang haid. Adapun jima terhadap wanita yang pada istri yang istihadhah, boleh atau haram? Boleh. Kalau istihadhah boleh. Ya, istihadhah hukumnya seperti suci, yaitu tidak haid. Boleh apa saja. Adapun haid, yang dilarang adalah jima mubasyarah, tidak mengapa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anil mahid, kun huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang wanita yang haid. Kul huwa adha, katakanlah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa'a, maka jauhilah wanita fil mahid, pada posisi haidnya, yaitu mahid artinya adalah tempat haid, tempat keluarnya haid. Tempat keluarnya haid yaitu itu. Itu yang dijauhi. Dari di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, ayat ini menunjukkan haramnya jima terhadap wanita yang haid. Itu saja. Adapun selain daripada jima mubah. Yang mana ini menunjukkan wasatiyah, menunjukkan pertengahan dinul Islam, yang mana dinul Islam, dinul wasat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Yakni tengah-tengah antara hulunya Yahud, ekstremnya Yahud berlebihan dalam menyikapi wanita yang haid, dan tengah-tengah antara permudah-mudahannya orang-orang Nasara, tasahulnya orang-orang Nasara. Yang mana orang-orang Yahud dalam menyikapi wanita yang haid sangat kejam, ya, gak mau ngomong dengannya, kemudian tidak duduk bersamanya, tidak mau mengajak makan bersama, enggak. Ya, akan tapi wanita ketika haid itu diasingkan di tempat tersendiri, ya, tidak boleh ketemu. Ini adalah hulu yang dilakukan oleh orang-orang Yahud terhadap wanita yang haid. Adapun Nasara, mereka menggampang-gampangkan, mereka menjimai wanita yang haid, menjimai wanita yang haid. Adapun agama Islam wasat, tengah-tengah, yaitu boleh mubasyarah. Mubasyarah apa saja boleh, kecuali satu, yaitu al-jima'. Itu saja. Adapun mengajak makan boleh, mengajak ngomong boleh, duduk bersamanya boleh, apa saja semuanya boleh. Enggak ada yang dilarang kecuali satu saja, yaitu apa? Al-jima. Kemudian hadis yang berikutnya, wa kana yukhriju ra'sahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya, ilayya, kepadaku, wa huwa mu'takifun, dalam keadaan beliau i'tikaf. Fa aghtasilu fa aghsiluhu wa ana haidun, aku mencuci kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ana haidun, dalam keadaan aku haid. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an menunjukkan bolehnya wanita haid itu menyentuh suaminya. Ya, bolehnya wanita haid menyentuh suaminya. Tidak dilarang. Tidak sebagaimana orang-orang Yahud, mereka tidak mau menyentuh istrinya dan istrinya tidak boleh menyentuh suaminya. Tidak boleh makan bersamanya, tidak boleh saling bicara. Nah, tetapi diasingkan. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul qur'ana. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertelekan di pangkuanku, wa ana haidun, dalam keadaan aku haid, fayaqra'ul qur'an, lalu beliau membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di atas pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa wanita yang haid itu tidak najis. Wanita haid itu tidak najis, suci. Najis enam, tidak najis. Yani badannya. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin, mereka najis. Yani najis secara maknawi. Secara maknawi. Ya, demikian juga haid Orang yang haid itu najis, yaitu maknawinya. Adapun badannya orang yang haid tidak najis, zahirnya tidak najis. Yang najis adalah maknawinya, sehingga tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Demikian juga orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, mereka najis yaitu maknawinya, adapun badan mereka tidak najis. Dan membaca Al-Quran, membacanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran yang di sini bukanlah ihanah, bukanlah merupakan penghinaan terhadap Al-Quran. Masa Al-Quran dibaca di atas wanita yang haid? Bukan. Ini bukanlah penghinaan terhadap Al-Quran. Karena apa? Karena wanita yang haid itu suci. Kalau wanita yang haid itu suci, berarti membaca di atas badannya wanita yang haid itu bukanlah penghinaan terhadap Al-Quran. Kemudian An Mu'adzah binti Abdullah qalat, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ma balul haidhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah, faqalat ahururiyyatun anti, faqultu lastu biharuriyyatin walakinni as'alu. Aku bertanya dari Mu'adzah bintu Abdullah, berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqultu, aku berkata, ma balul haid, ada apa dengan orang yang haid? Kenapa orang yang haid taqdi shauma, mengqada as-shaum wala taqdi sholata, dan tidak mengqada salat? Faqalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, ahururiyyatun anti, apakah engkau ini adalah haruriyah? Haruriyah itu adalah firqah khawarij, yang mana mereka berdomisili di Harurah, ya, berdomisili di sana, sehingga mereka dikatakan atau disebut dengan haruri. Kalau perempuan, haruriyatun. Apakah engkau ini haruriyah? Yaitu berpemahaman khawarij, yang mana orang khawarij pada zaman itu mereka berpendapat bahwa wanita yang haid mengqadha salat, bukan cuma mengqadha saum, salat juga diqadha. Apakah engkau haruriyah? Faqultu, maka aku berkata, yaitu Mu'adzah, lastu biharuriyah, aku bukanlah haruriyah, aku bukanlah mereka, walakin as'alakan, tapi aku bertanya, ya, aku bertanya. Faqalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika ala ahli Rasulillah, dahulu telah menimpa kepada kami dzalika, yaitu yang demikian ini, ala ahli Rasulillah, pada masanya Rasulullah, fanu'maru, maka kami diperintah, biqada'i shaum, untuk mengqada puasa, wala nu'maru, dan kita tidak diperintah, biqada'i shalah, dengan tidaklah kita diperintah untuk mengqada salat. Ya, ini perkaranya itu adalah tauqifiyah, bukan dikiaskan. Kalau mereka itu pendapatnya mengkiaskan, ya kalau mengqada puasa berarti juga mengqada salat, dikiaskan salat itu dengan puasa. Akan tapi bagaimana yang mauquf dari, yang marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahnya? Ya, yang demikian ini terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kami diperintah untuk mengqada puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat. Ya, kalau mengqada salat, nah ini berat, ya. Misalnya salat, meninggalkan salat selama 7 hari. Tinggal dikalikan berapa? 5 kali 7. Banyak sekali. Nah, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, kita selesai dari pembahasan kitabul haid. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang masalah hukum-hukum ini. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Yang haid dan tidak normal tadi, dua hari haid terus haid laki, satu hari dua hari itu haid laki, apa termasuk penyakit yang dialami? Iya. Ya, nah, oleh karena itu haid yang tidak teratur itu ada sebabnya. Oleh karena itu para ulama menasihatkan untuk tidak minum obat-obatan, misalnya obat untuk mencegah hamil atau obat untuk mencegah haid. Nah, obat-obatan seperti itu biasanya sangat mengganggu siklus haid. Yang demikian yang tidak teratur ini adalah adalah penyakit ya, dengan sebab obat-obatan biasanya. Ya, ini bagaimana seseorang beramal, bagaimana seseorang bersikap ketika melihat yang demikian ini, yaitu yang pertama, bisa enggak dia membedakan? Kalau bisa membedakan, yang diamalkan adalah tamyiz, yaitu perbedaan. Kalau dia bisa membedakan ini haid, ini istihadhah, yang diamalkan adalah perbedaan. Tapi kalau misalnya tidak bisa membedakan sama sekali apakah haid atau nifas, bingung, maka yang diamalkan adalah ada. Bisa enggak? Mempunyai adah apa enggak? Mempunyai kebiasaan sebelumnya apa enggak? Kalau tidak mempunyai kebiasaan sebelumnya, yang diamalkan adalah melihat adah kebiasaan kerabatnya. Demikian. Wallah alam bisawab. Apa Ustaz? Tentang wanita haid, kalau sudah berhenti haid, kan ada waktu berhenti itu misalnya duhur, punya tinggal sedikit sama menjelang asar. Ini gimana menyikapi untuk sholatnya? Apa bisa dijamak atau gimana? Tapi sudah sholat atau belum? Belum. Belum. Baru karena mungkin itu waktunya mepet atau gimana? Baik. Jadi soalnya kadang-kadang kan wanita itu ditunda-tunda ngomongan. Baik. Nah, misalnya pertanyaannya adalah ketika suci di akhir waktu. Di akhir waktu. Terus kemudian mandi. Nah, terus gimana azan? Kemudian azan. Azan berikutnya. Ya, ini hukumnya adalah seperti orang yang lupa atau tertidur. Ya, ini orang yang tertidur atau orang yang lupa. Bagaimana sholatnya? Yaitu ketika dia bangun. Orang yang lupa, bagaimana hukumnya sholatnya? Yaitu ketika dia ingat. Ya, ini kalau waktu misalnya zuhur mau berpindah ke asar, kalau waktu zuhurnya masih ada, ya hendaklah dia melakukan sholat setelah mandi langsung, terus kemudian dia melakukan sholat berikutnya, yaitu sholat asar. Ya, karena masih ketika suci itu masih ada waktu. Kalau misalnya wanita yang haid dia baru suci terus kemudian mandi, dapat satu rakaat. Kemudian adzan sholat berikutnya, maka dia lanjutkan. Dia lanjutkan, maka dia mendapatkan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebagian wanita minum obat mencegah haid supaya bisa puasa Ramadan selama 30 hari penuh. Yang demikian ini tidak ada kebutuhan untuk meminum obat-obatan tersebut, karena ini sudah tabiatnya wanita, yaitu pasti dia mengalami haid pada setiap bulannya. Dan dinasihatkan para ulama, yang demikian ini jangan dikonsumsi, karena mengkonsumsi obat-obatan seperti ini akan mengganggu siklusnya haid. Akhirnya nanti pada bulan berikutnya akan goncang haidnya tersebut, tidak jelas harinya, terus kemudian waktunya itu berubah-ubah. Maka yang demikian ini tidak seharusnya untuk dilakukan. Kalau misalnya melakukan demikian, apakah sholat, apakah puasanya sah? Ya tetap, ya puasanya sah. Ya, tidak batal puasanya sah. Ya, cuma yang demikian ini dijauhi karena akan merusak siklus haid. Ya. Kalaupun tidak meminum obat-obatan tersebut sehingga dia harus mengalami haid sehingga tidak berpuasa 5 hari atau 7 hari, maka ini adalah tabiat setiap wanita seperti itu. Tidak ada yang bisa berpuasa 30 hari penuh, maka mengkotok pada hari yang lainnya. Wallah alam bisawab. Tanya lagi, Ustaz. Ye. Ada di antara wanita pada bulan Ramadan haid, sesuai dengan jadwalnya ada yang 6 hari, 7 hari. Kemudian setelah Sawal dan seterusnya itu enggak disalurkan, enggak diganti ya. Jadi ganti, tapi katanya nanti saya tunggu nanti tahun depan. Tahun depan haid laki, nanti akhirnya kan baru dia ini dirapel tahun langsung dari yang tahun kemarin sama tahun yang berikut, apa boleh? Baik. Mengkotok puasa itu jangan sampai melewati Ramadan berikutnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha menutup puasanya sebelum datang Ramadan berikutnya. Akan tapi kalau misalnya pada datang Ramadan belum diqadha, kemudian dia masuk pada bulan Ramadan, kemudian dia mempunyai hutang lagi dan harus mengqadha lagi, berarti harus mengqadha Ramadan yang sekarang dan Ramadan yang sebelumnya. Ya, maka yang demikian ini ya harus mengqadha semuanya. Diqadha semuanya, yaitu untuk Ramadan ini dan untuk Ramadan sebelumnya. Ya, akan tetapi apa yang wajib bagi setiap wanita, yakni janganlah dia mengqadha, yakni melebihi atau sampai melewati Ramadan berikutnya. Ini yang dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, adalah beliau mengqadha puasa sampai melampaui Ramadan berikutnya. Tapi kalau misalnya belum diqadha, kemudian datang Ramadan yang berikutnya, ya akhirnya ya nanti ya harus diqadha semuanya. Yang ini diqadha, kemudian yang sebelumnya juga diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kecuali dalam keadaan uzur, misalnya wanita menyusui atau hamil, akhirnya mengqadha 3 kali Ramadan atau mengqadha 4 kali Ramadan ya karena uzur. Kalau tidak ada uzur, ya jangan sampai melewati Ramadan berikutnya. Apa itu? Jenabat itu yang diwajibkan diantaranya yang kemudian kemudian air bebas untuk jumatan mandi jumatan itu apa diwajibkan juga untuk jenabah. Iya. Jadi mandi Jumat itu sama dengan mandi junub tata caranya. Sama tata caranya mandi junub, yakni niatnya mandi mandi Jumat tata caranya seperti mandi junub, bukan mandi biasa. Yakni mandi junub sebagaimana telah kita jelaskan ada cara yang cukup dan ada cara yang sempurna. Kalau cara yang cukup yakni membasahi seluruh tubuh. Mandi Jumat membasahi seluruh tubuh. Biasanya ya bukan orang ya, anak sendiri kalau mandi biasa ya rambutnya kering. Enggak dibasahi kalau mandi biasa. Itu kebiasaan. Nah, berarti kalau mandi Jumat, kalau niatnya itu mandi Jumat ya harus dibasahi seluruhnya sampai rambut-rambut kepala semuanya basah. Itu mandi yang sifatnya cukup. Kalau mandi yang sempurna yaitu didahului dengan berwudu terlebih dahulu, terus kemudian mengusap ya, menyelai-nyelai rambut, kemudian menyiramnya, kemudian mencuci kaki ya, terus kemudian selesai. Itu mandi yang sempurna. Dan intinya bahasanya mandi Jumat itu tata caranya seperti mandi junub. Nah, cukup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.